Bagaimana kalau istri tidak mau diajak berhubungan? Kalaupun mau seperti terpaksa, hanya karena malas untuk mandi besar. Nah, yang penting dia melayani kamu. Artinya karena ancaman kemaksiatan kalau dia menolak. Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat batat tal'anuha al-mala'ikah hatta yardha. Diriwayat hatta tusbih. Kalau seorang istri diajak nolak tanpa uzur, maka malam itu semalaman suntuk dia dilaknati malaikat, makhluk mulia yang suci yang doanya dikabulkan Allah. Dilaknati untuk dia dijauhkan dari rahmat Allah sampai suaminya ridho kepadanya, atau lafaz lain sampai pagi harinya. Maka dosa besar kalau dia nolak, gak mau. Tapi selama dia melayani walaupun mungkin dengan malas dan ini, walhasil bangun komunikasi yang baik dengan istrimu. Sampaikan ini hak seorang suami, dan bahkan termasuk hak yang terpenting dalam pernikahan. Apa tujuan nikah? Salah satunya ini yang terpenting, agar terjaga kehormatan dengan hubungan yang mulia dan halal. Nah, kalau dia tidak melayani dengan baik, akan berkurang banyak tujuan tersebut. Dinasehati, diingatkan si istri. Hasil kita sangat butuh pada perempuan, wanita-wanita yang salehah seperti di zaman ulama salaf dulu. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka seperti para wanita salaf. Kata Imam Asy-Sya'bi, menceritakan ketika Imam Syuraih Al-Qadhi menikah, aku tanya dia, bagaimana ini kif kamu dengan istrimu? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, gak pernah aku jumpai yang seperti itu perempuan. Kif, bagaimana kisahnya? Kata Sya'bi. Kata Imam Syuraih, engkau tahu wahai Sya'bi, begitu aku masuk ke kamar, aku dapati dia ternyata betul-betul perempuan yang tercantik yang pernah aku lihat. Tidak pernah aku melihat wanita secantik itu, dengan wewangiannya, dengan ininya untuk suaminya. Walhasil, begitu tamu sudah pada pulang, ini keluarga, rumah sudah sepi, aku sholat 2 rakaat untuk bersyukur kepada Allah. Betul-betul aku dianugerahi seorang istri yang Masya Allah, gak ada cacatnya secuil pun dari fisiknya. Cantik, putih yang sudah. Aku mau bersyukur kepada Allah. Perempuan ini istimewa dan luar biasa ciptaannya. Maka aku sholat, aku wudu, aku sholat 2 rakaat. Begitu aku salam, terkejut luar biasa aku. Ternyata dia pun sholat di belakangku, bermakmum kepadaku, salam setelah aku salam. Walhasil kemudian aku pegang dia, kata dia, jangan tergesa-gesa wahai Syuraih, aku wanita asing, aku gak paham seperti apa kebiasaanmu, apa yang kamu senangi, apa yang tidak kamu senangi. Maka sampaikan kepadaku apa yang kamu senangi untuk aku jaga, aku berikan. Apa yang tidak kamu senangi untuk aku hindari, aku tinggalkan begini. Walhasil disampaikan oleh Syurai, fulana yang aku senang begini, begini, begini, begini. Yang tidak aku senangi ini. Setelahnya kata Syurai, 20 tahun aku hidup berumah tangga dengannya, tidak pernah sekalipun dia mengecewakan aku. Bukan 2 hari, bukan 2 bulan, bahkan bukan 2 tahun, 20 tahun. Tidak pernah dia mengecewakan aku, tidak pernah membuat aku kesal. Karena dia tahu si istri ini yang disenangi Syurai, dia jaga, dia berikan. Ini yang tidak dia senangi, dia tinggalkan, gak mau, agar suaminya tidak marah, jengkel. 20 tahun. Kata Syurai, kecuali sekali. Itu pun aku yang salah dan zalim kepadanya. Maka wanita perlu nasihat. Seorang pernah berzina, waliyadzubillah, tapi tidak dirajam, tidak dibunuh, karena di Indonesia belum dilakukan hukuman ini. Dan jika bertobat, apakah tobatnya sah tanpa dirajam? Nah, asal dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, dengan syarat-syaratnya yang ma'ruf, bersungguh-sungguh dan bertekad tidak akan kembali pada perbuatan yang sama, menyesalinya kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Dan bahkan lebih baik dia tidak membuka aibnya. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangi Ma'iz radhiyallahu an yang melapor kalau dirinya melakukan zina, Rasulullah berpaling. Ini enggak diperhatikan oleh Rasul, enggak digubris. Tapi Ma'is enggak terus Ma'isnya, ya Rasulullah berzina, ya Rasulullah. Enggak hanya itu, Rasulullah memberi udzur kepadanya, Ma'is. Mungkin kamu cuma pegang-pegangan, kamu mungkin cuma ciuman, mungkin karena zina yang dimaksud yang hukuman rajam kalau dia masukkan timba ke dalam sumur. Al-Muhim Ma'isnya terus mengaku dan mengaku. Itu sampai akhirnya dirajam. Dari situ para ulama sebutkan yang lebih baik orang gak usah mengaku. Gak usah membongkar aib dirinya. Makanya Rasulullah gak senang. Berusaha menghindar, bahkan dikasih udzur. Supaya sudah kamu sana pulang, tobatlah kepada Allah, tutup dirimu. Itu lebih afdol. Dan tentunya berubah jadi baik. Tanda tobatnya, dia benahi kehidupannya, apa yang telah dia rusak sebelumnya. Bagaimana hukum onani dengan istri? Misalnya kalau istri sedang haid, kalau yang dimaukan dengan tangan istri, artinya yang melakukan tangan istrimu, maka itu dibolehkan oleh para ulama. Yang diharamkan kalau kamu sendiri yang melakukan. Makanya ayat membolehkan berbagai macam bentuk istimta', bagaimana kamu mendapat kenikmatan dari istrimu. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Tidak tercela kalau kenikmatan itu kamu dapati atau kamu tuangkan kepada istrimu atau budak tadi, dengan cara apapun. Kecuali tentunya yang diharamkan agama, seperti melalui tempat keluarnya kotoran, diharamkan. Selain itu, bagaimana kamu mendapat kenikmatan dari istrimu, boleh. Bolehkah seorang ummahat yang mengajar anak TK bersolek berhias ketika mengajar dengan alasan supaya anak senang dalam belajar? Nah, seperti ayat tadi yang diperbolehkan kalau anak itu belum mengerti wanita. Awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa. Anak kecil yang enggak paham tentang wanita sama sekali enggak membahas. Wala ada di pikirannya. Maka itu boleh. Permasalahannya terkadang dan seringnya, apalagi dengan perubahan zaman yang seperti ini, banyak fitnah. Hatta anak TK ngerti. Terbukti pulang dia bisa cerita. Umi misalnya, ustadzahnya cantik sekali misalnya, dia begini-begini, dia bisa cerita, ngerti. Adalah anak TK usia 5 tahun mungkin, 6 tahun. Lingkungan berubah. Maka kamu jaga. Bahkan lebih baiknya jika memungkinkan dan mencukupi tenaga, anak-anak wanita biar diajar oleh wanita. Gadis-gadis kecil perempuan, pengajarnya dari ummahat, akhwat. Anak-anak laki yang ngajar ya ami-aminya, musyrifnya dari kalangan ikhwan yang ada. Lebih menjaga fitnah. Semenjak dini dibiasakan untuk baik. Makanya ulama sebutkan terkait tidur yang Rasul perintahkan untuk dipisah umur 10 tahun. Fariqu bainahum fil madaji. Yang dimaksud dengan ini agar mereka terbiasa dengan kemuliaan. Laki tidur sama laki, perempuan sama perempuan, walaupun saudara kandung. Tapi dia terdidik begitu, bagus. Enggak terbiasa pada hal-hal yang enggak baik. Ya, namanya orang tidur kan bajunya juga salah-salahan gitu. Namanya orang tidur di rumah sendiri. Dan namanya orang tidur juga mungkin gerak-gerak begini kakinya, tersingkap sebagian auratnya. Mungkin dia malam bangun ngelihat adiknya, kakaknya begitu, aib. Sesuatu yang gak pantas dia lihat. Walaupun itu saudara kandungnya. Nah kalau dia terbiasa mulai kecil gak ngelihat yang semacam itu, tertanam dalam dirinya kebiasaan baik, gak senang dengan hal-hal yang semacam itu. Hukum tentang perbuatan menulis setiap arti kata pada mushaf dengan alasan agar setiap dia baca dia dapat memahami makna ayat yang dia baca. Nah, sebagian ulama ada yang mengingkarinya, coret-coret mushaf dengan pena semacam itu. Masih mencukupi dari itu mushaf yang ada arti atau terjemahannya. Kamu bisa tahu lafaz ini atau ayat ini maknanya begini. Nah, wallahu a'lam. Dai-dai yang tampil di televisi berdampak pada pergeseran perilaku pada ummahat. Banyak ummahat berandai-andai siap dipoligami. Kalau yang saya pahami lafaz ummahat, dia sudah menjadi sudah menjadi ibu, artinya punya suami. Tapi kalau yang kamu maksud akhwat, mungkin wanita muslimah yang belum bersuami, mungkin berandai-andai kalau sang dai bisa mempoligami, bahkan sampai terbawa mimpi karena terfitnah ketampanan sang dai. Apakah hal itu tercela ataukah mulia karena menjadikan ummahat siap dipoligami karenanya? Kenyataannya mana dipoligami? Kalambes omongan. Dan perempuan subhanallah fitnah. Ya ikhwan barakallahu fikum, fitnah. Fitnah. Sebagian dari kaum lelaki dan para suami tidak ada kecemburuannya kepada keluarganya. Na'udzubillah. Dengan alasan dakwah TV mendekatkan keluarga dengan sunnah, membuat ummahat faham dan sunnah poligami, benarkah pernyataan semacam ini? Enggak benar. Ya akhi, dakwah ajaran yang mulia, amalan yang agung, dilakukan dengan cara yang mulia pula yang diajarkan Rasul selam para sahabat. Mereka kadang mengatakan demi tersebarnya dakwah, demi kemajuan, zaman seperti begini masih hanya di halaqat, hanya di majlis-majlis ilmu, kapan dakwah maju, kapan Islam akan berkembang? Kamu gak tahu, malu semestinya kamu kalau sadar. Yang nyebarkan Islam ke dunia, ke sana, kemari, masuk Andalus, Spanyol, sampai ke daratan Cina, sampai ke Siprus. Siapa? Umar ibn al-Khattab. Jangankan TV, radio gak ada di zaman itu. Jangankan radio. Apa yang lebih sederhana dari radio? Gak ada, abadan. Gak ada. Tapi dakwahnya Masya Allah tersebar ke dunia bahkan. Dengan semangat sunnahnya, semangat tauhidnya, berdakwah karena tahu amalan mulia, mereka berjihad fisabilillah, menyebarkan agama Allah. Gak perlu TV, gak perlu radio. Afwajan berduyun-duyun umat masuk memeluk Islam dengan dakwah mereka, dengan akhlak mereka. Justru banyak terjadi kemunduran, banyak terjadi fitnah setelah munculnya sarana-sarana teknologi semacam ini. Hanya membawa fitnah, bencana, bala. Terlebih ketika diatasnamakan agama, dakwah. Tadi sebagian suami atau sebagian bapak tidak punya kecemburuan kepada keluarganya. Abadan. Gak malu. Bahkan mungkin nonton bareng sama putrinya, ini sama istrinya. Ini si ustadz atau si pencerama bicara di TV, ini begini begitu. Wala malu, wala ada kecemburuannya. Si putrinya mungkin senang atau istrinya mungkin, wallahu a'lam. Mana kecemburuanmu? Disebutkan bahwa di zaman Qadi Syuraih ada seorang suami istri pasangan yang istrinya ini bersekongkol dengan keluarganya untuk mengambil harta banyak dari suaminya, mengada-ngada persaksian bahwa suaminya punya hutang atau semacam itu sekian ribu dinar, kalau sekarang ratusan juta. Diingkari tentunya sampai percekcokan, perselisihan, sampai diangkat kepada mahkamah, pengadilan. Urusannya besar, ratusan juta. Walhasil sampai di depan hakim. Suami, istri, sama keluarganya, tentunya namanya pengadilan, di situ ada hakim, ada sekretarisnya, juru tulisnya, wakil hakim, ini itu. Nah, kata hakim kepada si perempuan, betul kamu fulana yang mengaku punya harta sekian-sekian dari suamimu. Ya betul. Untuk memastikan bahwa betul kamu adalah fulana bintu fulan, buka, tutup mukamu, cadarmu buka. Nah, si hakim gak ingin salah, nanti kalau ini ternyata fulana lain. Berdiri suaminya, Dia katakan, wahai qadhi, apa yang engkau tuntut dari istriku? Ya, kami harus memastikan bahwa ini betul-betul fulana istrimu, urusannya bukan sedikit, ratusan juta. Lalu ya harus dibuka wajahnya untuk kami lihat, kami ketahui bahwa ini fulana. Kata suaminya, demi Allah dan aku bersaksi, seluruh harta yang mereka minta ratusan juta, aku akan bayar selama istriku tidak membuka wajahnya di depan orang lain. Aib. Dan itu kecemburuan seorang suami, seorang muslim. Asal dia gak buka wajahnya, berapapun yang dia tuntut akan aku beri. Asyahid kecemburuan harus ada pada seorang mukmin. Wa nas'alullah al-afiyah. Bagaimana cara membayar fidyah hutang puasa bagi seorang wanita yang hamil dan berapa ukurannya? Lebih afdal mana membayar dengan puasa atau dengan fidyah? Permasalahan itu ada khilaf di antara fuqaha, khilaf yang lama semenjak zaman sahabat. Allahu taala alam, tetapi yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum, bahwa wanita yang hamil begitu pula yang menyusui cukup membayar fidyah selama dia tidak puasa karena hamilnya atau menyusuinya, setiap harinya memberi makan satu orang miskin. Setiap harinya, dia misalnya 5 hari gak puasa, ya dia beri 5 orang miskin makan, masing-masing makanan layak diberikan padanya. Bahkan Ibnu Abbas katakan kalau sampai 1 bulan cukup dengan sekali dia berikan makan kepada 30 orang miskin, mencukupi dia. Wallahu ta'ala alam, itu yang beliau fatwakan. Nah, saya seorang pekerja di suatu perusahaan terjebak dalam dunia LGBT, sudah 1 tahun dengan kekuasaan, dan apa yang saya punya saya bisa mendapatkan kepuasan nafsu. Hukum yang bersumber dari Quran melarang apa yang saya lakukan. Apa ini? Banyak yang saya ketahui. Hati begitu keras, mohon nasihat dari antum agar kembali ke jalan yang benar. Saya lelah dengan semua ini. Seperti tadi yang telah kita sebutkan, segala-galanya adalah perkara iman. Bertobatlah benar-benar kepada Allah, tutupi dirimu, tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatanmu. Tutupi itu kehormatan bagimu. Bertobat dengan bersungguh-sungguh kepada Allah, dengan meninggalkan perbuatan itu segera. Menyesali dengan penyesalan yang sangat, kamu menangis di hadapan Allah dan bertekad untuk tidak lagi melakukan untuk selamanya, untuk jatuh kembali pada perbuatan yang serupa. Rubah gaya hidupmu, rubah pergaulanmu, harus kamu rubah total segalanya. Kalau kamu gak rubah akan sulit, kamu masih di lingkungan yang itu-itu juga, ketemuan di sini, masuk di situ, ini ketemu fulan, ketemu ini, di lingkungan yang sama, di kehidupan yang sama, ya akan sulit, kamu akan terus terseret ke dalam perbuatan yang serupa. Rubah total sama sekali gaya hidupmu, cara hidupmu, pergaulanmu, temanmu. Kalau kamu betul-betul bertobat kepada Allah, rubah sama sekali Bahkan, dan kamu lebih tahu tentang kondisi dirimu, kalau perlu kamu menjauh, pindah ke tempat yang sangat jauh, hidup di sana. Kalau kamu menyadari di sini misalnya, di tempat sini, di daerah ini, terus-menerus kamu jatuh dalam kemaksiatan yang serupa. Untuk merubah itu, kejujuran tobatmu, kamu menjauh. Tidak tahu sudah kamu pindah kemana, Kalimantan, Sumatera, Irian Jaya, menjauhlah. Dunia gampang, akan Allah berikan ganti yang lebih baik bagimu. Makanya pembunuh 100 orang, hadis ma'ruf, untuk tobatnya kan dia disuruh pindah ke desa lain. Pindah kamu ke sana, hijrah. Kenapa? Karena dia selama di sini terus melakukan dosa. Kondisi lingkungannya, daerahnya mendorong dia untuk kembali membunuh. Seorang alim menasihatkan dia, pindahlah kamu ke negeri sana. Hijrahlah ke sana. Hijrah dia keluar. Menuju desa itu sampai dia mati dan akhirnya masuk surga. Nah, kalau lingkungan tetap seperti itu, gak berubah, dekat dengan orang-orang kotor dan najis seperti itu, dan lingkungan yang demikian, sulit. Kuatkan azammu dan tawakal Allah, menjauh, bahkan hijrahlah ke daerah yang jauh, agar benar-benar Allah memberi taufik bagimu untuk bertobat. Wafakakallah. Kiat menundukkan pandangan. Sedangkan pada zaman sekarang ini fitnah wanita sangat luar biasa. Dari dulu fitnah wanita luar biasa. Ya, cuman mungkin semakin bertambah fitnahnya, semakin ini dengan adanya media, dengan adanya sarana. Nah, kamu berusaha, berjuang, dan hidup adalah perjuangan. Dunia ini ladang untuk akhirat kita, untuk menjauh dari yang semua itu, segalanya yang ke arah sana kamu hindari, kamu jauhi. Cepat subhanallah perubahan ini. Gak jauh-jauh misalnya kita nengok 10 tahun mungkin ke belakang kira-kira, atau 12 tahun ketika belum ada yang namanya Android, orang namanya HP, hubungannya pakai Nokia, pakai ini, cuman halo ini SMS. Ada kerusakan, ada ini, tapi minim. Karena gak bisa apa-apa dia. Terus berkembang-berkembang sekarang. Segalanya ada di tangan dia, seperti mereka bilang dunia ada di genggamanmu. Mau apa kamu tinggal pencet, semuanya terbuka. Fitnah lebih besar. Godaan lebih besar. Dan itu untuk semua kita. Artinya tantangan memang berat. Ujian ketika itu ada di dekat kita, mudah bagi kita. Makanya ayat, walaupun berbeda pembahasan, ketika Allah sebutkan tentang hukum berburu. Berburu haram ketika orang itu ihram, sedang umroh, sedang haji, gak boleh kan, dilarang berburu. Allah sebutkan ujian itu kepada para sahabat. La yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Allah uji kalian dengan buruan. Kadang itu dengan senjata kalian, kadang dengan tangan kalian. Kif maksudnya, para sahabat ini gemar berburu. Dan mereka orang Arab secara umum, senang berburu. Selain memang untuk itu hobi dan untuk makan mereka, dagingnya dimakan. Kelinci, kijang, menjangan, dan semisalnya. Berburu. Bagaimana ujian itu? Ketika mereka ihram, sedang umroh mereka atau sedang haji, datang ini buruan di depan mereka dengan tangan yang para ulama tafsir sebutkan, seandainya dipegang saja bisa, enggak perlu panah. Ini ada kelinci atau ya Allah, gemes untuk pegang ini, kena sudah. Tapi dalam keadaan mereka ihram enggak boleh. Godaannya besar. Mampu dia lakukan, mudah untuk dia tangkap, tapi diharamkan. Dan mereka taati. Larangan tersebut tidak mereka langgar. Dan itu memang cobaan dari Allah. Nah, zaman kita seperti itulah. Internet ini mudah sekali. Ada di tanganmu, kamu mau-mau apa, bisa. Tinggal perkaranya iman, rasa takut kepada Allah. Dikala kamu sendiri, enggak ada orang lain tahu apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, yang semua itu akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Nas'alullah al-afiyah. Penyaluran syahwat hanya pada istri dan budak. Bagaimana penjelasan penyaluran syahwat yang sama budak? Apa sih ini? Penyaluran syahwat yang sama budak yang tidak melalui pintu pernikahan. Budak dihalalkan, bukan pernikahan budak itu. Budak kamu beli, karena di zaman dulu dijual belikan budak, atau kamu dapati ketika perang muslimin melawan kufar perang, jika itu Allah takdirkan misalnya, kemudian ditawan dari orang-orang kufar itu, sebagiannya wanita dibagikan oleh komandannya atau pemerintah yang ada, walhasil dibagikan, kamu mendapati bagian itu, wanita kafir budakmu, maka halal kamu gauli layaknya istri, bukan istrimu, dan tidak kamu nikahi memang, dan itu dihalalkan oleh agama. Nah, apakah seorang pembantu termasuk budak? Bukan. Ayo mantu rumah tangga pembantu, dia orang mulia, dia orang terhormat, orang merdeka, hanya saja bekerja di rumahmu. Budak-budak ma'ruf, hukumnya ada dalam syariat. Apa yang menyebabkan pemerintah sekarang terkesan membiarkan pergerakan orang-orang liberal dalam menyebarkan syubhat-syubhat yang menyesatkan sampai berusaha untuk melegalkan LGBT? Wallahu a'lam apa sebabnya. Yang jelas itu yang terjadi. Adapun pemerintah kita, mudah-mudahan Allah beri mereka hidayah. Pemerintah kita yang sipil maupun militer, semoga Allah selalu bimbing mereka, berikan taufik untuk mencegah kaum muslimin dan umatnya dari segala yang merusak agamanya maupun dunianya. Apa nasihat pada orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolahan hizbi hanya karena khawatir pada masa depan anak untuk mendapatkan ijazah? Allah ta'ibna. Berapa kali kita jawab yang semacam ini? Ijazah bukan segalanya ya ikhwan. Khawatir orang tua itu menyia-nyiakan terbiah kepada anak-anaknya. Yang penting akidah anakmu, yang penting iman anakmu, tauhid anakmu, sunnah anakmu, manhaj anakmu, akhlak dan seterusnya. Bukan ijazah formalnya, Enggak menjamin ijazah. Kamu sudah dipertontonkan di luar banyak sekali sudah. Anak SMA generasi narkoba, SMP bahkan SD. Pembawa ijazah, masya Allah. Nah, belum lagi yang tawuran, ya. Tiap hari berita tawuran SMA ini, SMA itu, SMP ini, tukaran, kelahi yang perempuan, yang laki, atau perempuan sama perempuan, tawuran berkelahi. Jangan bicara yang lainnya, sudah masalah rokok, masalah, sudah. Lagu wajib yang semacam itu bagi mereka. Kamu enggak khawatir anakmu di sana? Anak buah hatimu. Pendidikan, pengajar yang membentuk anakmu seperti apa, pengaruhnya besar. Falyandur ahadukum mimman ya'khudhu dinah. Makanya hati-hati kalian dari siapa dia ambil agamanya. Seperti yang Ibnu Sirin katakan, agama anakmu tergantung agama gurunya. Seperti apa? Lah guru anakmu itu siapa? Kamu tahu? Kamu ngerti akidahnya bagaimana, akhlaknya, manhajnya, tauhid, sunnahnya. Kamu titipkan buah hatimu, darah dagingmu pada orang yang kamu gak kenal. Pasrah pokoknya sekolahan ini masuk. Kalau saja kamu punya uang 100 juta, 1 miliar kurang atau lebih, kira-kira berani kamu percayakan kepada orang yang kamu gak kenal betul? Fulan, kamu titipkan ini uang saya 500 juta, tolong kamu putar, kamu nanti hasilnya kita 50-50. Udah kamu tinggal. Berani? Dalam keadaan kamu gak kenal betul siapa orang ini, orang gak akan berani. Itu masalah harta. Memangnya anak kamu lebih berharga uang daripada anakmu? Kamu titipkan ke orang yang kamu gak tahu, diisi, didoktrini, diajarkan segala macam padanya hanya karena secara ijazah. Apa artinya ijazah ini? Jamin apa bagi masa depan dia? Jamin apa? Berapa banyak pengangguran punya ijazah masing-masingnya, masya Allah. Gak sedikit, bukan lagi S1, sebagainya S3, nganggur. Terlalu banyak. Nah, barakallahu fiik. Makanya pentingkan pendidikan agama bagi anakmu. Kata Ibnul Qayyim dan juga Ibnul Jauzi rahimahumullah, kalau diamati rusaknya anak, jeleknya anak setelah mereka dewasa, kebanyakan sebabnya adalah orang tuanya sendiri. Bagaimana? Karena semenjak kecil disia-siakan pendidikannya, diabaikan. Kamu kurang tanggung jawab. Kamu sekolahkan di sini, kamu sekolahkan di situ. Yang di otak kamu hanya masalah materi. Yang di pikiranmu hanya masalah ijazah, masa depannya, ininya, itunya. Entah anak ini setelah dewasa nanti jadi seperti apa. dikala kamu sangat butuh padanya, kamu sudah tua, semakin rentah, semakin lemas, semakin lemah. Enggak kuat kamu saat itu. Anakmu sudah gede. Bisa berbakti pada kamu? Ketika dia sudah pegang ijazah, sudah ini. Yang merusak anak ini kamu sebagai orang tuanya sendiri. Dari awal, dari semenjak dini, tidak kamu arahkan agamanya, tarbiyahnya, pendidikannya. Maka jangan salahkan kalau ketika dewasa dia menjadi anak yang durhaka. Kamu yang membentuknya. Maka jadikan itu bahan introspeksi dan murojaah pada diri. Wallahu waliyu kulli mu'min, waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.